stanka anjuang bokor ngajajar kaselapan kaca piring. Aduh. pados di simbut bayi. Sawiyos mang dunungan carang patembong sukados demut bae supados di Oh, so cool. jan sering pulang anting, taya bahan nadi kabul. Rumah kos di kasaratan anggun panglipur gali, nupukuh mah nupukuh mah ngan nyiksa badan sorangan. Abdi antosan geni, sini anu kau bang mati. kirimin soko gendong aja nanti letarani cahaya nah, hibah kenyaman hati lain bentang semania. Bentang kuring usah jati liga dinatangkan Cianjuran nu kiwari tapak kaca nu baheung. Batu tulis gunung salak tanjakan, empang kereceri. Pikir sedih milu sungkan, hari ras kumilik diri. Paripaos di hilir putih tekalis kukung susur mapai waratan. Sepanjang magening jalan sore tinggal.